بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab yang baru, bab 286. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يسأل الله يغضب عليه. باب barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Ini bab diambil dari lafaz sebuah hadis yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح الصبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau bersabda من لم يسأل الله يغضب غضب الله عليه من لم يسأل الله غضب الله عليه. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddathana Hatim ibn Ismail an Abi al-Malih an Abi al-Salih al-Khuzi qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan senantiasa murka kepadanya. Ini satu riwayat. Ini hadis dengan dua sanad ini dihukumi hasan, isnaduhu hasan, dan juga banyak penguat-penguat yang lain dari beberapa orang sahabah yang semakna dengan ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga beberapa hadis yang lain. Tayyib, hadis ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya memohon sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah memohon sesuatu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Termasuk ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang terpenting. Termasuk kewajiban-kewajiban yang terpenting. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang tidak memohon kepada Allah dimurkai oleh Allah. Sesuatu yang dimurkai Allah itu menunjukkan dosa. Bahkan dosa besar. Sehingga kalau kita sama sekali tidak pernah memohon kepada Allah, sama sekali tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sengaja, itu terjatuh pada tindakan dosa besar. Terjatuh pada tindakan dosa besar, tindakan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya sebagaimana yang sering kita pelajari, sesuatu amalan atau ucapan apabila dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dilaknat, atau diancam dengan neraka dan semisalnya, pertanda amal tersebut adalah tindakan dosa besar. Tindakan dosa besar. Di sini Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan ancamannya Allah murka. Yang tidak memohon kepada Allah maka dia murka. Allah murka kepadanya. Sehingga jelas maknanya, kalau ada seseorang yang sama sekali tidak pernah mau memohon kepada Allah, tidak pernah mau berdoa kepada Allah dengan sengaja, maka dia terjatuh pada tindakan dosa besar. Allah murka kepadanya. Mafhumnya yang difahami dari situ barakallahu fikum, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang Allah cintai, perkara yang Allah anjurkan, perkara yang wajib, perkara yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran supaya kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita butuhkan, sekecil apapun yang kita butuhkan, minta semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tali sendal. Itu yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Walaupun meminta tali sandal, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sekecil apapun kebutuhan kita, sekecil apapun permohonan kita, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Allah akan sangat suka dengan hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepadanya. Naam ikhwan. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري عبد الوارث ابن سعيد التنوخي عبد العزيز ابن سهيب dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza ta'utumullah, apabila kalian berdoa kepada Allah, fa'zimu fid du'a." Maka berazamlah dalam doa. Bersungguh-sungguhlah dalam doa. Wala yaqulanna hatukum, dan jangan sampai salah seorang di antara kalian berdoa dengan kalimat in syi'ta fa'atini, kalau engkau menghendaki ya Allah berikan kepada aku. Jangan mengatakan begitu. Ya Allah aku mohon ini kalau engkau menghendaki. Ya Allah aku minta ini kalau engkau menghendaki. Jangan mengatakan demikian. Fa innallaha la mustakriha lah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang terpaksa karenanya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu kan yang tadi kita baca menganjurkan kita untuk banyak-banyak doa kepada Allah. Banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah. Semakin banyak permintaan, semakin banyak permohonan, Allah suka, Allah cinta. Setelah itu beliau memberikan penjelasan di hadis yang kedua. Ketika memohon sesuatu kepada Allah yang serius, yang sungguh-sungguh, dengan tekad bulat penuh azam, jangan mengatakan kalau engkau menghendaki ya Allah. Misal, ya Allah, saya memohon jodoh yang salihah ya Allah, kalau dikehendaki. Ya Allah, saya butuh kendaraan ya Allah untuk usaha saya, kalau dikehendaki. Terus begitu, setiap kali memohon kepada Allah, doa, ada kata-kata, kalau dikehendaki. Kalau engkau menghendaki ya Allah. Jangan demikian. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Harus tegas. Langsung katakan minta ini. Apapun yang kamu minta, mohon kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan, dengan azam yang kuat. Pengen jodoh, langsung Allahumma yassirli, Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Bisa langsung. Jangan kata-kata isyikta, kalau kau menghendaki, langsung. Dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Naam ya ikhwan. Ini di antara adab doa. Di antara adab-adab doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Bersungguh-sungguh berazam di dalam berdoa. Tidak boleh mengucapkan in syi'ta, kalau engkau menghendaki. Hadis yang berikutnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi Abu Zinad an Aban bin Utsman qala samitu Utsmana رضي الله عنه قال أبان بن عثمان بطران عثمان بن عفان عثمان adalah عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه خليفة yang ketiga. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, saya pernah mendengar Nabi عليه الصلاة والسلام يقول bersabda من قال صباح كل يوم, barang siapa yang mengucapkan pagi hari, setiap pagi hari, wa masaa'a kulli lailatin, dan setiap malam, setiap sore, salasan salasa, tiga-tiga, ini tiga kali di pagi hari, tiga kali di sore hari, barang siapa yang berdoa, barang siapa yang mengucapkan setiap pagi, tiga kali, setiap sore, tiga kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini doanya. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan membahayakan bersama nama Allah, syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, di bumi ataupun di langit. Wa huwa sami'ul 'alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, lam yadurrahu syai'un, kata Rasul, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan dia. Dia akan selamat dari semua mara bahaya. Sesuatu di sini umum, baik itu musuh, gangguan orang lain, sengatan hewan buas, sengatan hewan berbisa, serangan hewan buas, apapun, sesuatu pun yang membahayakan. Kata sang rawi, wa kana asabahu tarafun minal falij. Ternyata suatu kali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda tertimpa sesuatu penyakit. Faja'ala yanzuru ilaihi. Ada sesar laki-laki yang mendengarkan riwayat tadi, melihat kepada Utsman. Artinya bahasa kasarnya, kamu tadi nyampaikan hadisnya Rasul, barang siapa yang mengucapkan doa ini pagi 3 kali, sore 3 kali, tidak akan membahayakan dia seperkara apapun. Nah kalau sekarang kamu kena penyakit seperti ini, paham ya? Tadi kamu Utsman membawakan riwayat tadi. Ya kalau kena penyakit semacam ini, dilihatin gitu. Fafatina lahu. Utsman sadar, ngerti, dilihatin. Faqala, maka Utsman mengatakan, innal hadith kama haddatsu. Sesungguhnya hadis tadi seperti yang saya sampaikan kepada kamu. Itu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinni lam aqulhu dzalikal yaum, tetapi qadarullah, tetapi saya tidak mengucapkannya pada hari itu. Liyum bi qadarullah, untuk berlangsungnya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya kena sesuatu ini, bukan berarti saya dusta menyampaikan riwayat. Tidak, itu hadis sahih, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya terkena penyakit semacam ini, qadarullah, memang sudah ditentukan takdirnya Allah, saya tidak mengucapkan doa tadi, akhirnya kena yang semacam ini. Paham ya? Sudah mau apa lagi? Qadarullah, saya lupa gitu loh. Kena. Tapi kan ini hadis disebutkan Imam Bukhari pada bab tadi. Apa kaitannya? Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Itu dibawakan riwayat semacam ini. Apa kaitannya? Kira-kira. Apa kaitannya? Kalau tadi kan kaitannya diminta untuk berazam. Ketika memohon kepada Allah yang serius, yang sungguh-sungguh, yang azam, yang kuat. Jangan mengatakan kalau engkau menghendaki. Nah sekarang ini, kaitannya apa? Kira-kira, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dibawakan oleh Imam Bukhari hadis Utsman bin Affan tentang keutamaan doa tadi. Barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, tidak akan membahayakan dia apapun. Apa kaitannya? Apa kaitannya kira-kira? Sama saya apa lagi menerawang jauh nih? Apa kaitannya kira-kira? Gitu ya? Gimana itu? Nama ya, Allah karifin. Kaitannya adalah terkait dengan kasus yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. qadarallah, sahabat Utsman lupa tidak membaca doa tadi. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menimpa beliau. Barakallahu fiik. Paham ya? Dikarenakan lam yas'alillah, dan memohon kepada Allah perlindungan, kena. Itulah ya, Pak. Kena. Sehingga kalau ada seseorang yang kemudian sama sekali tidak pernah mau doa kepada Allah, tidak pernah mau memohon kepada Allah, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian Allah Taala memberikan sikap banyak ujian kepada dia. Diuji hartanya, diuji pada anaknya, pada istrinya, pada usahanya, pada kehidupannya, pada berbagai macam apa yang ada pada dia. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Tadi paham ya? Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Barakallahu fikum. Kalau dengan sengaja, betul-betul dengan sengaja, sama sekali tidak pernah mau memohon kepada Allah, bukan perkara yang mustahil, itu merupakan bentuk murka Allah kepada dia. Ujian tadi, cobaan tadi, itu merupakan bentuk murka Allah kepada dia. Sehingga ringkasnya, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari doa. Setiap saat, setiap waktu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kewajiban Islam, ibadah dalam Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting barakallahu fikum ialah faedahnya, pemanfaatannya itu untuk kita. Perintah tadi, perintah Allah supaya kita banyak doa, perintah Allah supaya kita banyak memohon, Allah murka bagi yang mau memohon, itu sesungguhnya kemanfaatannya untuk kita, kita sendiri. Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah maha kaya, maha luas kekuasaan dan kekayaannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak butuh dengan hamba-hambanya. Ketika Allah Taala memberikan bimbingan semacam ini, itu kemanfaatannya, faedahnya untuk kita pribadi. Diperintahkan berbuat sesuatu, faedahnya bukan untuk Allah, tapi untuk hamba itu sendiri, untuk kebahagiaan hamba itu sendiri, untuk kepentingan hamba-hamba itu sendiri. Barakallahu fikum. Di sini yang membedakan antara mukmin yang saleh, mukmin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan muslim yang tidak saleh, dengan muslim yang jauh dari Allah Tabaraka wa taala, pada bab doa. Seseorang itu apabila dekat dengan Allah, bertaqarrub kepada Allah, gemar beribadah kepada Allah, gemar beramal soleh kepada Allah, setiap keadaannya betul-betul dia pasrahkan kepada Allah, maka dia akan mudah untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Tapi seseorang yang kemudian jauh dari Allah, suka berbuat mungkar, berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat dosa, penyimpangan dan segala macamnya, maka dia pun juga akan jauh dari doa kepada Allah. Doa itu tanda lambang orang itu taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun senantiasa dan selalu memohon kepadanya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Maka dimanfaatkan ikhwan fillah jazakumullah kesempatan yang luas ini, kesempatan yang baik ini dari Allah tabaraka wa taala. Kita memohon kepada Allah apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, sekecil apapun yang kita butuhkan. Bisa enggak digerakkan? Oh, enggak bisa ya. Dibikin gerak-gerak gitu. Kipas anginnya langsung peng. Langsung masuk angin lah. Ah, santum. Dari tadinya apa nih kok? ada sesuatu yang nabrak-nabrak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ikhwan. Hadza wadih. Ini beberapa riwayat yang kita baca terkait dengan bab man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab du'a 'inda as-saffi fi sabilillah. Bab berdoa ketika berbaris dalam saf fi sabilillah. Ini ketika dalam jihad, ikhwan. Ketika sedang berjihad fi sabilillah di tengah-tengah pasukan mujahidin kaum muslimin sedang baris, berbaris doa kepada Allah. Yani itu merupakan saat-saat makbulnya doa. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddathani Malik. Imam Malik ya. Qala haddathani Malik an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Abu Hazim namanya, Salama bin Dinar. An Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'atani, ada dua waktu. Tuftahu lahuma abwaabus sama. Ada dua waktu dibukakan pintu-pintu langit pada dua waktu itu. Artinya makbul doa. Wa qalla da'in turaddu 'alaihi da'watuh. Dan jarang ada seseorang yang berdoa pada waktu itu lalu tertolak doanya. Ada dua waktu dibukakan pintu-pintu langit pada dua waktu itu, dan jarang ada orang yang doa kemudian ditolak doanya. Yang pertama, hina yahdurun nida, ketika hadir waktu azan. An-nida al-azan, ketika waktu azan. Yang dimaukan di sini bukan pas azan, sebab ketika bertepatan dengan azan yang diperintahkan adalah mengikuti ucapan muadzin. Namun yang dimaksudkan adalah setelah azan, antara azan dan iqamah, begitu. Ini waktu makbulnya doa. Dibukakan pintu langit. Jarang ada orang yang doa dan ditolak. Seringkalinya makbul ketika azan dan iqamah. Yang kedua, wasafi fi sabilillah. Dan ketika dia sedang bersaf, berbaris fi sabilillah, di dalam jihad fi sabilillah. Begitu ya. Jadi kita lagi baris, lagi diatur pasukannya, berbaris, pasukan depan, pasukan belakang, kanan, kiri, tengah, baris. Itu waktu-waktu makbulnya doa. Dan memang ketika perang melawan kaum kufar, itu merupakan waktu makbulnya doa. Diminta ketika itu untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meneguhkan hati, meneguhkan jiwa, juga diminta untuk memperbanyak doa kepada Allah. Ya tentunya doanya ketika itu doa apa ya Pak? Doa untuk kemenangan Islam, kemenangan kaum muslimin, doa kehancuran orang-orang kafir. Apalagi doa mati syahid atau doa pulang selamat? Ketika antum lagi perang nih, masuk dalam front jihad, bawa senjata sudah, baris ini, menghadapi musuh orang-orang kafir. Ketika itu doanya itu apa? Ya Allah selamatkan aku ya Allah, ya Allah selamatkan aku ya Allah, ya Allah istriku belum mau janda ya Allah. Itu atau yang antum minta syahadah fisabilillah, mati syahid di jalan Allah. Jujur lagi. Kira-kira doanya apa ketika itu? Jujur lagi. Apa doanya ya kawan? Tidak selamat. Iya. Jujur ya. Jujur itu. Ya apa ya? Iya itu subhanallah. Ya itu kondisi kita sekarang ini ya kawan. Terus terang aja untuk kita sekarang ini, jujur itu yang kita minta. Seolah belum siap mati. Itu bang. Iya. Jadi ketika maju perang itu kondisinya, waduh, bayangannya mati. Ketika bayang mati, bayang dirinya di rumah ini apa nih, istri janda, apa ada yang mau lagi sama dia gitu. Siapa anak-anak ini gimana, siapa yang ngurusi dia, segala macamnya. Bayangannya udah kalut gitu ya. Ini lagi perang ini. Sehingga doanya apa? Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah kembalikan aku ke keluargaku dan anak-anakku dengan selamat ya Allah. Gitu. Lagi perang. Itu dikarenakan lemahnya iman ya kan. Terus terang aja menunjukkan lemahnya iman. Sesungguhnya dan seharusnya ketika dalam soft perang, dalam barisan mujahidin fisabilillah membela agama Allah, yang diminta itu adalah asyhadah fisabilillah, mati syahid di jalan Allah. Orang maju perang ya siap mati gitu loh. Orang mau maju perang melawan kufar ya siap mati. Dan yang diminta adalah kematian yang paling mulia, mati syahid. Urusan istri, urusan anak, gampang urusannya. Barakallah itu. Itu yang diminta oleh dulu para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi-generasi awal umat ini ketika mereka berjihad fisabilillah. Yang diminta adalah mati syahid. Dan seringkalinya yang minta semacam ini gak mati-mati. Subhanallah ya kan. Dan terjadi beberapa peristiwa begitu, meninggal dunia bukan di dalam keadaan perang, tapi di ranjang. Contohnya seperti sahabat siapa? Setelah Abu Bakar. Siapa contohnya? Seperti sahabat Khalid ibn al-Walid ya kawan. Antum tahu dari mulai awal di zamannya Rasul sampai penaklukan Syam, Baitul Maqdis dan segala macamnya, itu luar biasa perangnya itu. Minta mati syahid. Tapi nyatanya ya di atas ranjang. Biasanya yang takut-takut itu yang mati ya kawan. Yang takut-takut itu yang mati ya. Allah musta'an. Iya, gimana lagi kondisi kita zaman sekarang ini memang demikian. Terus terang saya pribadi pun juga begitu. Ketika sudah terdengar suara letusan, dadar, waduh, mati. Jadi pikir tuh anak sama keluarga ini, waduh, mati. Belum waktunya mati. Masih terlalu muda untuk mati ini. Ya itu doanya ya mesti. Ya maju. Tapi sambil mengatakan Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Barakallahu fikum. Ya selamat sampai sekarang alhamdulillah ya kan ya. Dikarenakan tidak ada jihad ya, kita harus berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dalam bentuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika itu yang dianjurkan bukan semata-mata berdoa meminta mati syahid. Tetapi apapun yang antum minta enggak ada masalah. Sebab yang dibahas sekarang ini adalah waktu makbulnya doa. Waktu makbulnya doa. Ketika lagi perang dahsyat, doa kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Ya tentunya meminta dan berdoa kepada perkara-perkara yang sangat mulia, entah mati syahid atau apa yang sifatnya mulia para keluarga. Ini kalau dengan jazakumullah dua waktu dan dua tempat makbulnya doa dan tidak terbatas pada dua ini saja. Tidak terbatas pada dua ini saja. Masih banyak yang lain lagi waktu-waktu dan tempat-tempat makbulnya doa. Ini semua dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya, serinci-rincinya, seluruhnya sudah. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apapun yang kita perlukan, minta kepada Allah dengan penuh azam, dengan kesungguh-sungguhan, dan di waktu-waktu dan tempat-tempat makbulnya doa. Ya Allah. Teman yang lain yang makbul, sebutkan. Seperti tiga malam terakhir itu waktu pak ya. Ketika sujud sebelum salam, ya. Apalagi? Naam, akhir waktu sore di hari Jumat ya sekarang ini ya kan. Akhir nanti. Yang lainnya lagi. Ketika hujan, di antara kalau terkait di antara dua khutbah perbincangan panjang, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di akhir waktu hari Jumat. Pendapat yang rajih ialah ketika di akhir waktu hari Jumat. Dikarenakan riwayat yang menyebutkan antara dua khutbah itu lemah, ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang sahih di akhir waktu hari Jumat menjelang maghrib. Barakallahu fiikum. Yang lainnya lagi. Tatkala kita terzalimi, masya Allah. Jangan ngarep-ngarep itu, pak ya. Tatkala kita sedang terzalimi, naam. Ya, didoakan kebaikan, jangan kehancuran, pak. Apa lagi? Nah, ketika safar, kondisinya sudah letih, lelah, berdebu, kusut masai dan segala macamnya, jauh gitu ya. Nah, doa ketika itu, naam. Ketika safar. Hat. Safarnya macam-macam. Ketika safar kemana. Apalagi ketika safar umrah, safar haji. Masya Allah lebih mulia lagi. Kondisi darurat gitu ya. Masya Allah. Ya jangan ngarep itu ber. Nah, terkadang kita menghadapi semacam itu kondisi yang sangat darurat, sangat terdesak, namanya muktor, doa kepada Allah. Naam. Nah, apa lagi? Ayo. Kapan? Ketika lihat Ka'bah. Enggak ada riwayat. Pada waktu puasa. Naam. Di waktu sahur dan ketika berbuka puasa. Naam. Ya, ketika berbuka puasa, ketika sahur. Yang lainnya? Di multazam. Ngelantung di multazam. Naam. Mana lagi? Ketika di Arafah, wukuf di Arafah. Naam. Di mana lagi? Di Raudhah. Naam. Ketika di Masjid Nabawi di Raudhah. Aywah. Itu yang bisa kesana. Yang haji. Nah, Pak. Yang gak bisa kesana nih. Untuk yang belum bisa kesana nih. Banyak tadi ya. Masya Allah. Sudah sangat banyak sekali ya. Kan tempat-tempat dan waktu-waktu makbulnya doa. Itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Apapun, dengan bahasa apapun diperbolehkan. Lebih afdal lagi ketika kita memohonnya dengan doa-doa yang warid, yang datang, yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Di antara contoh doa-doanya, lihat bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu da'awatin nabi. Bab da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam. Ini ngepasi gitu ya. Hah, yang dianjurkan adalah doa-doa yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wasallam, disebutkan bab yang berikutnya, bab contoh-contoh doa Rasul alaihi salatu wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمح رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام biasa berdoa اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kekayaan untuk diriku dan kekayaan untuk maulaku. Rina di sini kecukupan jiwa, kecukupan harta. Kecukupan jiwa itu qanaah. Kecukupan harta ma'ruf, harta benda yang cukup. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ويحيى بن موسى الحداني عن محمد بن يحيى عن مولى لهم dari seorang maula mereka عن أبي سرمح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. Di sini ada seseorang yang tidak disebutkan namanya, مولى لهم, namanya mubham. Disebutkan di atas namanya adalah Lu'lu'ah. Lu'lu'ah dan dia majhulah. Sehingga hadis ini dengan isnad yang semacam ini dhaif. Dibaifkan barakallahu fikum. Namun dia memiliki jalur yang lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah dari hadis Abu Sirmah. Dari hadis Abu Sirmah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dari Hasan kana Syekhul Albani rahimahullah. Baik. Ala kulli hal barakallahu fikum. Doa ini memohon dua hal. Yang pertama ialah ghina'an nafs, memohon kepada Allah kekayaan hati, namanya qanaah. Dan yang kedua, memohon kepada Allah ghinal mal, kecukupan harta. Ini dua perkara yang sangat penting dipadukan, sangat penting dipadukan. Kalau semata-mata kecukupan harta, belum tentu ada unsur qanaah dan barokah. Paham ya? Kalau semata-mata memohon kepada Allah kecukupan harta, belum tentu disertai dengan qanaah dan barokah. Padahal yang terpenting dalam bab harta benda, barokahnya dan qanaahnya kita. Sehingga dipadukan dua-duanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan hati, kekayaan jiwa, qanaah, sekaligus memohon kepada Allah ghinal mal, kekayaan harta benda. Ini menunjukkan barakallahu fikum, boleh bagi kita untuk meminta kekayaan, meminta kelebihan harta, meminta keluasan rezeki, itu boleh. Bukan perkara yang haram, perkara yang boleh. Tapi ingat, disertai dengan barokahnya, disertai dengan qanaahnya. Harta benda itu ketika disertai dengan qanaah, maka orangnya itu akan mudah bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah, berapapun rezeki, seluas apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya. Banyak syukurnya ya kan, tidak bakal sombong, tidak bakal ujub, tidak bakal tinggi hati. Kenapa? Dia punya qanaah. Apabila harta benda yang semacam ini dipegang oleh seseorang yang soleh, orang yang soleh, yang taat ibadah kepada Allah, yang terbimbing dengan ilmu syar'i, luar biasa, itu harta yang terbaik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang salih itu untuk lelaki atau seseorang yang salih. Di sini Rasul mengatakan, al-mal as-salih, harta yang salih. Itu harta yang halal, harta yang thayyib, harta yang barokah. Bukan semata-mata harta, malnya soleh. Sebaik-baik harta yang semacam ini, harta yang dimiliki oleh al-mar'u soleh, laki-laki yang soleh juga. Sudah hartanya luas, melimpah, halal, halal thayyibah, barokah, orangnya punya qanaah, banyak syukurnya, enggak tinggi hati, wah orangnya soleh lagi. Masya Allah. Bisa antum resapi, antum gambarkan ya ikhwan, bakal diapakan tuh harta sehingga menjadi harta yang terbaik. Kira-kira Pak, jenengan Pak, kalau seandainya Allah kasih keluasan rezeki yang Masya Allah kepada Bapak, mau ngapain dengan harta itu Pak? Mau diapakan tuh harta? Iya kan, umumnya rinci, harus pakai perincian dong. Untuk apa tuh harta sebanyak itu? Misalkan ya Bapak dikasih kelapangan rezeki, usahanya lancar, Masya Allah, satu bulan pemasukan murni 100 juta, 200 juta sebulan loh Pak. Dalam kurun 3, 4, 5 tahun miliaran uangnya Bapak itu. Saya ngerti ya, biro bayangannya. Itu kira-kira untuk apa tuh Pak barangnya Pak? Waduh, sudah ya, bingung duluan dia. Bingung Ustaz. Bingung Ustaz. Biasanya enggak megang sebanyak itu. Megang uang 1 juta aja rasanya kayak pelayang-layang dunia ini Ustaz. Miliaran. Dan tiap bulan masuk uangnya itu 100 juta, 200, 300. Oh, bleng bleng bleng bleng. Namanya rezekinya orang ada aja lancarnya itu. Ngapain kira-kira ya? Kalau yang masih bujang kira-kira ngapain ya? Nah, David. Itu apa tuh harta? Biaya kawin. Terus ngenetai. Ada apa? Sedekah masjid. Sedekah aja. dikit sedekah tok de. Bayangan ana bangun masjid gitu. Sedekah masjid. Ya lah Pak, sedekah di masjid. Nah, apa lagi coba? Nah, keluarkan yang di benaknya antum. Kalau seandainya antum memiliki harta yang sangat banyak, harta yang halal, harta yang thayyib banyak, apa untuk apa nih bakal untuk antum apakan harta itu? Biaya kawin, diulang lagi dia masih bujang soalnya. Biaya kawin, untuk bulan madunya, perabotan-perabotan rumah tangganya, gitu ya. Itu seputar masalah kawin. Mana? Sedekah masjid, bangun rumah. Yakin dah rumahnya belum? Nanti istrinya tahu di mana? Bangun pondok siapa yang ngurus? Ngono ta ya? Naji. Apa lagi? Duh, pegel kayak itu belum megang uangnya itu. Sudah bingung dia. Apa ya kira-kira ya? Tak terbayang subhanallah. Padahal barakallahu fikum, sekian banyak planning-planning amal sangat banyak dengan keter-keter dengan harta. Banyak sekali. Harta banyak. Bisa haji, bisa umroh. Enggak tanggung-tanggung. Haji bareng keluarga, umroh bareng keluarga. Target umroh tiap tahun. Kalau memungkinkan kok tiap tahun, setiap saat. Ada kesempatan umroh. Haji kalau memungkinkan tiap tahun. Gitu ya. Uang banyak, itu apa? Enggak apa lagi ikhwan. Masjid. Itu penting itu untuk perkara akhirat. Bangun masjid. Kemudian sedekah untuk banyak masjid. Untuk pesantren, untuk fakir miskin, yang yatim-yatim yang ada yang ngurus, anak yang lemah, rondo-rondo yang ada yang enggak ada yang ngurusi. Apalagi sudah tua. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Rondo ya kan. Masih banyak lagi yang lain, Evan. Menyantuni para thullabul ilm, para pencari ilmu, menyantuni para da'i-da'i ila Allah supaya semangat dakwahnya. Barakallahu fikum. Apalagi planning antum ini? Memberangkatkan kaum muslimin atau thullabul ilm ke luar negeri, berangkat kepada para masyaikh, memberangkatkan saya umrah gitu ya. Lupa sama saya nerangkan sama antum, lupa sama saya. Misal, pasti banyak lagi yang lain. Dengan harta ini antum bisa berbuat apapun yang sifatnya syar'i. Antum bisa mengambil hati family-family, keluarga-keluarga. Antum bisa berdakwah kepada Allah dengan harta benda ini. Family-family itu yang paling penting ya, ikhwan. Yang butuh bantu, bantu ditaklukkan, dilunakkan hati-hati mereka dengan harta Allah yang halal ini. Kasih masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan segala macamnya. Dilunakkan, diluluhkan dengan harta Allah yang halal ini. Panjang. Barakallahu fikum. Banyak sekali di benaknya antum yang akan terungkap ketika memiliki harta yang banyak, harta yang saleh, dan yang megang itu orang saleh. Tidak bakal orang saleh terpikir, wah inilah cocoknya ini nginap di hotel bintang 5 sebulan. Gitu. Gak bakal kepikir ke arah sana orang saleh itu. Iya. Bosan di rumah, ganti suasana, hotel. Langsung booking tanggal 1 sampai tanggal 30. Bayar. Senang-senang di hotel, lay-lay di hotel, menikmati fasilitas hotel, segala macamnya. Ngapain di hotel? Nah, uang banyak kayak gini. Itu bukan orang soleh. Tidak bakal dia terpikir yang macam-macam. Wah, ini bagusnya ini traveling ke Eropa ceritanya, menikmati dunia luar, ke Eropa, ke dunia biru, ke laut biru, segala macamnya yang ada itu. Tidak bakal lari ke sana orang-orang soleh itu. Orang yang soleh yang dipikirkan sama dia perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus, yang ada unsur ibadahnya, ada unsur keutamaannya, ada unsur amal solehnya, larinya ke sana. Itu orang soleh. Sehingga dikatakan ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta yang soleh itu untuk laki-laki yang soleh. Barakallah. Bisa antum bayangkan kalau harta benda yang melimpah itu untuk orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang fasik, yang fajir, ya sudah, rusak sudah. Pakai untuk judi, mabuk-mabukan, main perempuan, apalagi kira-kira, narkoba. Tadi itu minum-minuman tadi narkoba. Mene. Tadi itu traveling ke mancanegara. Barakallahu fikum. Apalagi? Apalagi ya? Yang di belakang kita enggak ada. Kita hanya melihat bagaimana kondisi-kondisi orang luar sana itu pada ngapain mereka itu lari ke sana. Allahul musta'an. Entah apa, Pak? Oh, itu kurang menarik. Mereka mengatakan itu kurang menarik. Ya itu hanya ya kepuasan batin itu aja. Tapi mereka lebih puas ketika travelingnya naik maskapai umum. Gitu, anak mari, gitu ya. Assalamualaikum. Allahul musta'an. Itu bedanya orang yang soleh dengan yang toleh. Kembali kepada akar permasalahan ya, kawan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di sini ialah memohon kelapangan harta kepada Allah disertai dengan kebarokahan, keberkahan dan qanaah di dalam mendapatkan rezeki tadi. Barakallahu fikum. Di antara doa yang lebih sahih lagi daripada riwayat ini, hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Komplit. Allahumma inni as'aluka al-huda, minta hidayah kepada Allah, wa tuqa, ketakwaan kepada Allah, wal afaf, kehormatan diri kepada Allah, yang keempat wal ghina, kecukupan. Ini kecukupan hati, qanaah dan kecukupan harta benda. Barakallahu fikum. Harus satu contoh doanya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat untuk masing-masing kita. Ada yang mau tanyakan? Intinya yang ingin antum tanyakan, sedekah itu termasuk sebab lapangnya rezeki, ngono. Jadi kalau kepengin rezekinya lancar, banyak sedekah, ngono. Semakin banyak sedekah, tambah lancar rezekinya, ngono. Apakah seperti itu? Jawabannya iya. Itu salah satu cara untuk mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah. Tapi bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah ayat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." apapun yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah berbagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang tidak berinfak dan bersedekah. Barakallahu fikum. Cuma di sini yang perlu difahami, keutamaan Allah akan menggantinya, dilipat gandakan 10 kali lipatnya, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya, itu jangan dibayangkan semata-mata materi gitu loh. Saya yang bisa memahami apa yang saya sampaikan, jangan dipahami semata-mata materi. Tetapi barakallahu fikum, ganti di sini lebih umum maknanya, di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Sebagian pihak orientasinya duniawi dengan membawakan beberapa ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan. Ketika menyebutkan al-hasanatu bi'asyri amsalha, satu kebaikan 10 kali lipat, berarti kalau kita sedekah 1000, kembalinya 10.000. Ada yang punya pemahaman semacam itu dan hanya memaknakan seperti itu. Tidak mesti seperti itu ya. Tidak mesti seperti itu. Itu mungkin terjadi dengan nas ayat tadi, mungkin juga enggak terjadi. Sebab lipat ganda tadi bukan semata-mata terkait dengan duniawi, tapi juga terkait dengan perkara ukhrawi. Paham ya? Salah besar kalau kemudian menggunakan ayat-ayat tadi dalam rangka untuk orientasi dunia. Sehingga dia hitung-hitungannya matematika. Ada. Masya Allah. Hari Allah. Saya tegaskan kembali, mereka larinya ke sana. Itu hanya matematika. Ada uang 100.000 ini. Insya Allah kalau saya sedekahkan al-hasanatu fi asyri amsalihah, dapat 10 kali lipatnya, 1 juta. Nah, kalau Allah menghendaki ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai ke 700 kali lipat, dapatnya berapa ini? 70 juta. 70 juta kan betul. 100.000 dilipat gandakan 700. 70 juta kan gitu ya. Luar biasa. Akhirnya dia berinfaknya itu dalam rangka untuk mendapatkan duniawi tadi. Matematika orientasinya dia duniawi. Datang ke masjid, bismillah, bismillah. Blang, 100.000 keluar. Minimal 1 juta. 70 juta atau lebih daripada itu. Ini yang enggak benar ya, Pak. Dan ini yang banyak disampaikan, yang banyak dipropagandakan oleh beberapa pihak yang larinya ke arah sebelah sini. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata itu enggak benar. Itu salah satu dari yang ada dan tidak mesti demikian. Ditunggu-tunggu mana 1 jutanya ini? Tunggu-tunggu mana 70 jutanya ini? Sudah diinfakkan 100.000, besoknya gak punya apa-apa. Nah, jangankan niat asyara alaf gak punya ini. Hari berikutnya gak bisa pangan. Hari berikutnya kaliren. Hari berikutnya pingsan. Pingsan. Habis uangnya. Bayangannya dia, mana ini? Dikasih tahu, gak mesti demikian. Mungkin seperti itu. Mungkin gak seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga harus diluruskan yang semacam ini. Barakallahu fikum. Tentunya banyak program-program mengentaskan kemiskinan dengan cara-cara semacam ini, mengatasnamakan agama menggunakan program yang orientasinya duniawi, dan yang paling diuntungkan yang punya program. Semakin banyak yang ikut, semakin kaya yang punya program tadi itu ya Pak. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.